Bismillahirrahmanirrahim. Azmi? Pernah. Cintamu, jika memang kau bagi cintamu, masih pantaskah ku jaga hatiku? Ingatkah semua kata yang kau ucap dulu, kau berjanji untuk setia. Kini ku tanya kemana janji itu kau buat. Oh, pernah sakit tapi tak pernah sesakit ini, karena pernah cinta tapi tak pernah sedalam ini. Aku ingin semua cintamu hanya untukku. Memang ku tak rela berbagi untuk hati yang lain. Jika memang kau bagi cintamu, kenapa janji itu kau buat? Sampai akhir mata, sampai ku teriak pun sudah tak ada suara. Pernah sakit, pernah sakit, tapi tak pernah sesakit ini, karena pernah cinta dalam ini. Aku ingin semua cintamu hanya untukku. Memang ku tak rela berbagi untuk hati yang lain. Pernah sakit tapi tak pernah sesakit ini, karena pernah cinta tapi tak pernah sedalam ini. Aku ingin semua cintamu hanya untukku. Memang ku tak rela berbagi untuk hati yang lain. Berbagi untuk hati yang lain. Kamu kena dia. Kamu sakit. Kamu seko. Okay, thanks a lot for watching. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan sampai jumpa di hari baik selanjutnya. Amin. Yaudah. Mungkin bye-bye. Oh, bye-bye. Bye-bye. Follow Instagram kita ya. Dari sini, sini, sini, sini. Sini, sini, sini, sini. Sini, sini, sini. Udah. Oh ya, jangan lupa beli apa? Kaosnya. Kruneknya ini. Oke. Bener. Bye-bye. Bye. My life's not